kurang. Aku rindu air mata berlinang. Ayah, selamanya kau ku wajahmu. Ayah, ku sangat merindukanmu. Ayah, Ya Taibah, Ya Dawal Ayana, Ya Dawal Ayana, Ishtaghna Lain, Ishtaghna Lain, Wal Ghawa Nadana, Wal Ghawa Nadana. Hari ini tepat tanggal 25 Mei, ini bertepatan dengan hari lahirnya istri tercinta saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia yang selama ini selalu mendampingi saya dalam suka dan duka. Mudah-mudahan selalu Allah memberikan yang terbaik buat dirinya. Amin. Dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang indah, yang menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah dan Rasulullah. Dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Buat istri tercinta saya, belahan jiwa saya, dunia dan akhirat, beliau adalah kuntum fi amanillah. Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tepat malam ini lahir tanggal 25 Mei 91 dan sekarang umurnya telah 26. Mudah-mudahan Allah berkahi doa-doanya. Amin. Amin ya, amin ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Cinta ini padamu suci, bagai embun di pagi hari. Tak peduli apa yang terjadi, engkau tetap ku cintai, istriku. Engkau ratu di hati. Cinta ini padamu suci.

Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wafikni amalan hakuna, amalan hakuna. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wafikni amalan salihan, amalan maqbulan. Allahu Rabbi, Allahu hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilma, zidni ilman nafi'a, wawafiqni amalan saliha, amalan maqbula. Isi yang malam aku abaikan, kewajiban yang kau beritakan, seakan hidup ini terus kekal abadi, larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Astaghfirullah. merasa sendiri. Kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina. Sesat dan terhina. Assalamualaikum Muhammad. Di saat melahirkanku, hayati kita sering menyakiti kepada ibu kita. Assalamualaikum Muhammad. Kasih sayangmu padaku, oh ibu, belayanmu aku rindu. Tak terbayang rintih tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Yeah. Oh,

النبي صلى عليه صلاة الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلى عليه Terima kasih. yadawalayana yadawalayana ishtaghnalik walghawanadana Al-Fatihah untukmu, wahai Kiai Pajuang, jasa ketulusanmu Assalamualaikum Muhammad. Guru, sungguh hasratku ingin menatap wajahmu, wahai Kiai, turuti musyri. Rindu, betapa ku sangat rindukan dirimu. Marilah nanti di dalam Thank you. بأجمل ذكرى Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.